بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Thalathatul Usul ma'a syarhihi inda qawlin mu'allif rahimahullahu ta'ala wa min ayatihi al-layl wal-nahar wal-shamsu wal-qamar wa min makhlukatihi as-samawatu as-sab'u wal-aradun as-sab'u wa ma fihinna wa ma baynahuma. Dan di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala al-lail wa an-nahar, adanya malam dan siang, wasyamsu wal qamar, demikian pula matahari bulan, wa min makhluqatihi, dan di antara makhluknya as-samawati as-sab'u, langit yang tujuh lapis, wal arduna as-sab'u, demikian pula bumi juga yang tujuh lapis, wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang ada pada langit dan bumi dan juga apa-apa yang ada di antara keduanya, seluruhnya adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dalam kekuasaannya dan dalam penjagaan dan pemeliharaannya. Kemudian Asy-Syari rahimahullah hafizahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya fal ayat ala qismain, bahwa ayat itu ada dua macam, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, apa namanya? Ayat apa namanya? Ayatun kauniyatun, ayat-ayat kauniyatun syahadu, yang disaksikan mithlus samawati wal ardh wan nujum, seperti langit bumi dan bintang-bintang. Kemudian yang kedua, nama apa Salman? Al ayatul quraniyah allati tutla min al wahyi al munazzal ala rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ayat-ayat Al-Qur'an, biasa disebut dengan ayat-ayat syar'iyah. Nah, ini seluruhnya kata beliau, hadhihi kulluha ya adillah ala wujudir rabbi subhanahu wa ta'ala, seluruhnya adalah merupakan dalil akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala kamali sifatihi wa asma'ih, menunjukkan atas kesempurnaan ya sifat-sifatnya dan juga nama-namanya, wa ala annahu mustahiqqun lil ibadah wahdahu la syarika lah, dan menunjukkan bahwasanya dialah yang, hanya dialah yang berhak untuk diibadahi, disembah, karena dialah yang bersendiri menciptakan segalanya, dan dia pula yang mengatur segalanya, dan dia yang menguasai segalanya. Maka pencipta segala sesuatu, penjaga, pemilik dan segala sesuatu, huwal mustahiqqun lil ibadah, dia sendirilah yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya dan dalil, apa maknanya dalil, apa artinya dalil? Abah Ihsan, apa maknanya dalil? Apa artinya dalil? Secara bahasa, apa itu dalil? Apa itu? Kalau dikatakan dalil, ya? Bukti. Nah, dalil maksudnya bukti, tanda, alamat. Nah, itu secara bahasa. Nah. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. دليلnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ومن آياته, dan di antara ayat-ayat Allah, tanda bukti adanya Allah dan sekaligus tanda dan bukti bahwa dialah yang berhak untuk disembah, al-lail wal-nahar, adanya siang dan malam, ada yang menciptakan siang malam, ada yang mengaturnya, wasyamsu wal qamar, demikian pula adanya matahari dan bulan. Naam. Karena mustahil, akal menolak, akal yang sehat menolak bahwa itu semuanya ada begitu saja secara kebetulan tanpa ada yang mengadakannya. Naam. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, dan di antara ayat-ayat Allah bukti dan tanda bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini, itu adanya pergantian, ya, silih berganti malam dan siang. Wasyamsu wal-qamar, demikian pula adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi, maka jangan kalian sujud kepada matahari. Wala lil qamari, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, hendaknya kalian sujud. Alladhi khalaqahunna, yang telah menciptakan benda-benda tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian, ya, hanya kepadanya lah kalian menyembah, hanya kepadanya lah kalian beribadah. Qala asy-syarih habibullah, hadza dalilun ala rububiyyati wa ilahiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan ini adalah dalil, bukti akan rububiyyahnya Allah, bahwa dialah yang esa dalam mencipta alam semesta ini. Wa uluhiyyatihi wa ilahiyyatihi, dan juga sebagai bukti bahwasanya dia pula lah yang berhak untuk kita sembah. Naam. Wa min ayatihi al-lail wa an-nahar wa ash-shamsu wal qamar. Ash-shamsu wal qamar, ash-shamsu al-kawkab al-azim alladhi yudhi'u al-kawna sirajan wa haja. Naam. Ash-shamsu, kalau bahasa kita matahari, al-kawkab al-azim, bintang. Jadi masuk dia dalam apa? Jenis kawkab. Ya. Jadi matahari beliau katakan dia adalah bagian daripada kawkab. Bahasa kita bintang. Ya, al-azim, yang sangatlah besar. Alladhi yudhi'ul kauna sirajan wa haja, yang menyinari kaun ini, alam semesta ini, dengan sinarnya yang terang benderang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, waj'alna sirajan wa haja, dan kami jadikan matahari itu sebagai apa? Sirajan, penerang. Ya, sirajan wa haja. Wal-qamaru nurun yudhi'ul layla wa yudhi'ut tariqa linnas, dan bulan nurun, dia juga cahaya, yudhi'ul layl, yang menerangi waktu malam. Menerangi apa? Waktu malam. Sehingga tentu mana yang lebih kuat kekuatannya? Matahari, ya. Nah, kekuatan matahari lebih kuat. Nah, wal qamaru nurun yudhi'ul layla, qamar ini, bulan ini, yang memberikan pancaran sinar, ya, yang menerangi waktu malam. Wa yudhi'ut tariqa linnas, dan juga memberikan penerangan jalan bagi manusia. Artinya sebagian dengan melihat posisi bulan, dia bisa melihat arah. Naam. Di waktu malam. Ini wayudhi'u at-tariqa linnas, dia bisa memberikan penerang, ya, jalan linnas, bagi manusia. Wa min masalihihima, dan di antara kemaslahatan, kebaikan yang ada pada matahari dan bulan, aidha juga islahul kauni bi asjarihi wa thimarihi wa biharihi, adalah memperbaiki alam ini berupa pepohonannya, buahnya, wa biharihi, dan juga lautannya. Naam. Matahari ini memberikan pengaruh kepada sebahagian apa? Tanaman-tanaman. Nah, jadi kata beliau, bahwasanya di antara kemaslahatan yang ada pada matahari dan bulan adalah islahul kauni. Itu memperbaiki alam, bi asyari, baik itu pepohonannya, wa thimarihi, buahnya, wa bihari, bahkan juga biharnya, lautnya. Ya, biasa pancaran bulan ataupun apa, bulan itu mempengaruhi apa, terkait dengan pasang surut. Ya, orang-orang di laut ataupun orang-orang di empang tahu persis. Ya, kalau sudah sekian tanggal, naiknya air sekian. Ya, harus waspada. Ya, nah, mereka tahu persis kapan tampaknya mereka dikasih kering, dikeringkan, karena air sungai juga kering. Kalau tidak kering, tidak bisa apa? Kering panennya mereka. Nah, sehingga ini memberikan apa? Tanda. Ya. Nah. Qala falau ikhtafati asy-syamsu 'anil kauni la tadarraru al-kaunu wa fasadat katsirun min ma'ayishin nas wa masalihim. Seandainya matahari ini ikhtafat, yakni apa? Bersembunyi. Artinya tidak muncul-muncul, tidak ada sinarnya. Ya. La tadarraru al-kaun, maka tentu alam ini akan bermudarat, wa fasadat katsirun min ma'ayishin nas, dan akan merusak penghidupan kebanyakan orang kalau tidak ada apa? Matahari. Ini ma'ruf. Ya, kalau hujan terus, mendung terus, tidak ada matahari. Minimal petani rumput sana, petani rumput laut, ya, rugi. Kenapa? Tidak bisa panen, tidak bisa kering-kering. Karena mereka mengandalkan apa? Matahari. Nah, mungkin orang mau keringkan gabahnya juga. Ya, sekarang ada alat, tapi tidak sama. Tidak sama. Nah, beda kalau matahari. Ya, nah. Ya. Nah. Gratis kalau itu yang pakai open, open besar kan pakai listrik, pakai banyak ya. Nah. Nah, kalau ini kata beliau, seandainya matahari ikhtafat itu Pak, tersembunyi. Tidak muncul-muncul enggak ya. Tidak memancarkan sinarnya, kata beliau, la tadarrarul kaun, alam ini akan menjadi darar, artinya menjadi rusak. Wa fasadat katsirun min ma'ayishin nas, dan akan rusak kebanyakan dari penghidupan manusia. Wa masalihim, dan kemaslahatan yang ada pada mereka. Walau ikhtafal qamaru kadzalik, demikian pula bulan, kalau dia tidak pernah muncul, ya, demikian pula memberikan pengaruh juga. Wal qamaru aidan fihi manafi'u lis-simar wal asyjar, bulan juga padanya ada manafi' lis-simar, memberikan manfaat kepada buah-buahan dan sebagian pepohonan. Ma'a ma fihi aidan min ma'rifatil hisab, juga dengan bulan diketahui perkara ilmu hisab, ilmu perbintangan, astrologi. Naam. Qala ta'ala wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisaba, dan bulan adalah cahaya yang Allah tetapkan, ya, manazila, ya, tempat orbitnya, lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, agar kalian mengetahui jumlah bulan, apa jumlah waktu dalam setahun dan juga perhitungan. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji, mereka bertanya kepada Muhammad tentang al-ahilla, tentang waktu-waktu munculnya bulan itu, tanggal baru. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji, katakan itu adalah waktu-waktu bagi manusia, waktu mereka bisa membuat perencanaan, ya. Naam, buat tanggal sekian harus dikerjakan, ya, karena bulan sudah sekian dan air pasang surutnya sekian, naiknya sekian, ya. Nah, mereka bisa memperkirakan. Toy, demikian pula wal haji, tempat juga apa, pelaksanaan haji. Ya, mereka tahu tanggal sekian sudah tanggal saat apa, 9 Arafah, waktunya orang untuk berwukuf. Kalau dia wukuf sebelum ataupun setelahnya, tidak sah hajinya. Ya, kalau dia ketinggalan dari wukuf. Nah. Fafil ahillati maslahatun li ma'rifati mawaqiti wal ajal. Ajalu ad-diyun. Ad-diyun. Maka pada ahillah tersebut, munculnya bulan, ya, bulan baru, adalah maslahah, ada kemaslahatan, kebaikan ada yang ada padanya. Lima'rifatil mawaqiti wal ajal, untuk mengetahui waktu dan ajal. Waktu yang telah ditentukan, ay ajalid duyun, seperti waktu pembayaran berakhirnya apa? Tempo, yaitu temponya utang. Tanggal berapa? Sampai tanggal sekian. Ya. Bulan Muharram tanggal, ya, jatuh temponya tanggal berapa? 29 Muharram 1440 berapa sekarang? 2 ya, Hijriah. Sudah dekat itu. Nah, jadi apa? Untuk mengetahui ajal ad-duyun. Ya, jatuh temponya apa? Utang. Nah, wa ajal al-idad lin-nisa, masyaallah. Juga mengetahui batas tempo berakhirnya waktu iddahnya bagi wanita. Ya. Khususnya yang ditinggal mati oleh suaminya umpamanya. Berapa mereka harus menunggu? Berapa bulan? Hah? Hah? Yang ditalak itu yang tiga kali suci deretnya. 4 bulan 10 hari ya. Al-mutallaqat. Apa ya? Walladzina yatafawna minkum. Ya. Wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kita rabbas nabi ampusihinna arbatu asyurin wa asyara. Tuh? 4 bulan, 10 hari. Naam. Ya ini apa? Ini fungsinya bulan. Ya. Wa ajalil al-idad lin-nisa. Wa mawaqitil ibadat wa siyam wal haji. Juga tempat penanggalan. Kalender. Untuk memulai ataupun mengakhiri satu ibadah. Ya, seperti puasa dan haji. Mawaqiti al-ibadati wa siyam wal haji. Kita ini sudah tanggal 1 Ramadan, mulai puasa. Oh, 6. Ini sudah tanggal 1 Syawal. Ya, berarti sudah berakhir puasa dan seterusnya. Nah. Kulluha turaku bil hisab al-mabni ala hadaini an-niraini. Nah, seluruhnya diketahui dengan penanggalan perhitungan tanggal al-mabni ala hadaini nirain, yang dibangun di atas dua cahaya ini. Cahaya apa? Asy-syamsi wal qamar. Cahaya matahari dan bulan. Fal hisabu asy-syams wal hisabu al-qamari fihima masalihul lil khalqi ajma'in. Maka perhitungan matahari ataupun bulan, ya, pada keduanya ada kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Nah, wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah, as-samawati as-sab'u, langit yang 7 lapis. Qala ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna. Dialah Allah yang telah menciptakan ya 7 lapis langit, demikian pula bumi, mithlahunna, yang semisal dengannya. Nah, sama-sama 7 lapis. 7 susun. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, aidiyala Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit tibaqa. Hanya secara tibaqa bersusun. Ya, 6. Tibaqa. Ai ba'dhuha fawqa ba'dhin, sebagian berada di atas sebagian yang lain. Sama'ud dunya, langit terendah. Tsumma allati taliha, kemudian yang berikutnya ila saja sampai tingkat yang ketujuh. Wa fawqal jami', dan di atas seluruh langit itu yang 7 itu, arsyur rahman subhanahu wa ta'ala, disitulah arsynya, ya, arsynya Allah subhanahu wa ta'ala, arsyur rahman subhanahu wa ta'ala, ya, subhanallah. Naam. Wal aradina sab'un, demikian pula bumi juga 7 lapis. Kama qala ta'ala, wa minal ardi mithlahunna, dan juga demikian pula dialah Allah yang menciptakan 7 lapis bumi. Mithlahunna, yang sama jumlah lapisnya dengan apa? Langit tadi. Nah, jadi ada keseimbangan ya. 7 lapis, 7 lapis di atas, 7 lapis di bawah. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Keseimbangan. Nah. Baik. Fahiya sab'u tibaqin aidan, maka bumi juga sab'u, 7 tibaq, 7 tabaqah, 7 lapis juga. wa kullu tabaqatin min tabaqatis samawati sab'i wal ardina laha sukkanun wa umman. Setiap tabaqa, ai setiap dari lapis langit, demikian pula bumi, ya, kata beliau, laha sukkanun wa umman, memiliki sukkan, memiliki penduduk, umar. Ya Allah, Allah. Bagaimana bentuknya? Yang jelas kita yakin. Ya Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasulnya memberitakan bahwa di setiap lapis langit, demikian pula bumi, ada masing-masing apanya? Penghuninya, ya. Ada sukannya. Ada yang tinggal. Ada penghuninya. Naam. Ma bis samawati min al-kawakibi wal afraki wasyamsi wal qamar wa ma bil ardi min al-makhluqat min ad-dawabbi bi ikhtilafi anwa'iha wa min al-jibali wal ashjari wal ahjar wa min al-ma'alili wa min al-bihari hadhihi min ayati Allah subhanahu wa ta'ala al-ayatul qawliyah allati tura wa tushahadu. Naam. Maka segala yang di langit berupa kawakib, bintang-bintang, wal aflak, aflak, falak, apa ya? Naam, al-aflak. Wasyamsu wal qamar, demikian pula wasyamsu wal qamar, ya, matahari, bulan, ya, aflak, mungkin apa mereka sebut apa, planet, ya, aflak, aflak, planet. Naam, karena kawakib ini bintang-bintang. Ya minal kawakib wal aflaki wasyamsu wal qamar. Naam, wa ma fil ardi min al makhluqat, demikian pula apa yang di bumi berupa makhluk, min ad-dawabbi, ad-dawab yakni binatang-binatang, bi ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macam bentuknya, jenisnya, ya, betapa banyak binatang-binatang yang ada di muka bumi. Boleh jadi masih banyak yang belum pernah kita lihat, ya tidak? Masih banyak, mungkin masih banyak binatang-binatang yang apa namanya, yang ada di sini yang tidak ada di sebagian tempat, atau banyak di sana, di sini tidak ada. Banyak. Ya, tidak usah jauh-jauh. Taruhlah harimau umpamanya. Harimau itu secara ini tidak ada kalau di Sulawesi ini. Ya, tidak ada harimau. Kalau ada harimau berarti paling lukisannya. Atau apanya, patungnya. Ya. Tapi kalau di Sumatera sana, ya, Sumatera. Kalau mau lihat-lihat, ya silahkan ke Riau sana atau ke Sumatera sana, tempatnya sebagian ihwa di sana, di hutan sawit, ya, ya, itu banyak harimau di sana. Enam, kita juga tidak ada gajah, tidak ada gajah. Enam, kalau Buddha gajah banyak jenderal. Toi, tapi hewan gajah ini yang tidak ada, ya, gajah ini ada di Sumatera sana, ya. Enam, oke, jadi boleh mengatakan demikian pula yang di bumi berupa makhluknya, minad dawabi, ya, binatang-binatang melata, bikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai jenis model bentuknya, wa minal jibali wal asjar, demikian pula pegunungan, ya, gunung-gunung, masya Allah, ya, wal asjar, ya, wal ahjar, ya, antum biasa lihat gunung-gunung, kalau kita lagi naik mobil, betapa tingginya itu gunung kita lihat, pas kita mau naik pesawat, mau mendarat, kita lihat begini tuh gunung yang biasa kita lihat tinggi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha di atas segala sesuatu. Sungguh maha kecil kita ini semua. Nah, perhatikan rumah-rumah bangunan yang dibanggakan oleh pemiliknya ketika di darat. Di sini, pas naik pesawat semuanya kelihatannya sama, enggak tahu mana yang gedung tinggi di situ, mana yang. Semuanya hanya kayak titik-titik saja di bawah. Bahkan kalau kita sudah di ketinggian yang full sudah tidak kelihatan lagi, ya, tidak ada nilainya, semuanya kecil. Bagaimana lagi Allah Subhanahu wa taala yang maha di atas segala sesuatu. Nah, kita di sini lihat rumahnya si pulang besar tinggi, tapi kalau kita sudah di udara tidak kentara, apalagi kalau sudah di tinggian kecil kayak titik-titik semua, tidak. Ya Subhanallah. Nah, wa minal ma'adin wal asjari, pepohonan, wal ahjar, apalagi pohon-pohon, pohon-pohon, ya, tidak ditahulah semua mana yang besar, mana yang tinggi, mana yang pendek, hanya dilihat warna-warna biru saja, ya. Nah, wal ahjar, batu, wa minal ma'adin, ma'adin juga bahan tambang, ma'adin bahan tambang, wa minal bihar juga lautan, ya. Hadhihi min ayati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bihar yang kelihatannya laut, ya. Kalau antum mungkin di Teluk Boring atau di Palopo melihat mau ke sebelah, susah melihat, tembus. Tapi kalau kita dari Kendari naik pesawat, pas di atas Teluk Boring itu kelihatan darat di sana dengan darat di sini. Kecil sekali itu Teluk Boring di bawah kelihatannya. Padahal kalau kita di pinggir pantai sana, di Bajowe mau melihat ke arah Kulakan tidak kelihatan. Tapi kalau di atas, kelihatan kecil itu di bawah. Ya, subhanallah. Daratan di sana, tenggara dengan selatan kelihatan. Wa minal bihar bikal pula lautan. Hadhihi min ayatillah subhanahu. Ini semua adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah yang menunjukkan ada penciptanya, ada yang mengaturnya. Nah, al-ayatul qawniyah allati tura tushahadu wa tushahadu, ayat-ayat qawniyah namanya, yang disaksikan, dapat dilihat ya dengan pandangan mata kita. Qala rahimahullah wa dalilu qawlu ta'ala wa min ayatihi al-lail wa al-nahar wa syamsu wa al-qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, Allah mengatakan sebenarnya yang boleh sebutkan di sini, dan di antara ayat-ayat Allah, tanda dan bukti akan keberadaan Allah sekaligus bukti bahwa dialah yang berhak untuk kita sembah, adanya matahari, malam, siang, matahari, bulan. Maka jangan kalian sekali-sekali sujud, jangan kalian menyembah matahari, jangan pula bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, tapi sujud kepada siapa? Yang telah menciptakan bulan itu, yang menciptakan seluruh benda-benda tadi. Alladhi khalaqahunna, yang telah menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya kepadanya menyembah. Wa qawluhu wa min ayatihi al-lail ya'lamu al-alamati adalli ala rububiyyah wa qudratihi wa istihqaqi lil-ibadati duna siwah. Ya. Dan di antara ayat-ayat Allah al-lail, yaitu adanya malam. Ya, ini apa sih ayat-ayat? Min alamatihi, ya, di antara tanda-tandanya. Adallati, yang menunjukkan ala rububiyyah, akan rububiyyahnya Allah. Esanya dia, tunggalnya dia dalam mencipta mengatur semua alam ini. Wa qudratihi, dan juga sebagai bukti tanda akan kemampuannya, kudratnya. Wa istihqaqi lil-ibadah, dan sekaligus bukti bahwa dialah yang berhak untuk diibadahi duna siwa, tidak kepada yang lainnya. Al-lail alladhi yudlim, malam yang gelap. Wan nahar, demikian pula matahari. Alladhi yudhi'ul kauna kullam, yang menyinari alam ini seluruhnya. Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah yang menakjubkan, ya. Famanil ladzi yaj'alul kauna kullahu muzliman fi anin wahid, maka siapa kegerangan yang mampu menjadikan alam ini menjadi apa, gelap, fi anin wahid, pada satu waktu. Ya. Tsumma yaj'alul kauna kullahu mudhiyan, kemudian Allah juga atau siapa pula yang mampu menjadikan alam ini seluruhnya menjadi mudhiyan, menjadi terang benderang, fi anin wahid, pada satu waktu. Huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Law jitama'al khalqu ala yudhi'u buk'atan minal ardi mastata'u ayyudhi'u illa buk'atan mahdudah. Seandainya seluruh makhluk bersatu padu untuk memberikan penerangan terhadap suatu tempat di muka bumi ini, maka mereka tidak mampu untuk memberikan penerangan illa buk'atan mahdudah, kecuali tempat yang terbatas. Ya, tempat terbatas. Mereka kumpulkan seluruh PLN-nya, ya. Lampu listriknya. Ya. Mereka tidak mampu menyinari seluruh alam yang sudah tiba waktunya malam. Kata beliau, mereka kemampuannya hanya buk'atan mahdudah, tempat terbatas. Illa buk'atan mahdudah. Law ja'u bimaka'in, di makain al-kahruba, seandainya mereka mendatangkan mesin-mesin kahruba, lampu listrik, allati fid dunya, yang ada di dunia ini kulliyah seluruhnya, la tudhi'u illa juz'an mahdudan minal ard, maka mereka seluruhnya tidak akan mampu memberikan penerangan kecuali hanya sebagian dari muka. Datangkan seluruh apa istilahnya itu, mesin-mesin listrik itu, dinamo atau apa ya namanya, mesin listrik seluruhnya, datangkan seluruh turbin, Mereka tidak mampu untuk memberikan penerangan kalau datang malam hari, kecuali apa? Ya, kata beliau, juz'an mahdudan minal ard, hanya sebagian kecil dari muka bumi. Amma syamsu wal qamar fihima yudhi'ani al-ardh kullaha, adapun matahari bulan, maka keduanya ya enam, keduanya mampu memberikan penerangan kepada seluruh bumi. Ya, al-lail wan nahar yata'aqabani, matahari apa malam siang yata'aqaban, silih berganti. Wasyamsu wal qamar kadzalik, demikian pula apa? Matahari, bulan juga silih berganti. Nah, bersama dengan itu ya, luar biasanya pancaran sinar matahari bulan ya, Allah pun mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian sujud kepada matahari ataupun bulan. Kenapa? Dia tidak berhak, dia juga makhluk, dia juga diperintah oleh Allah, ada yang memerintahnya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan benda-benda tadi. In kuntum iyyahu ta'budun. Hadza inkarun lisyirk. Pada ayat ini yang terakhir ini kata beliau, pembatalan terhadap syirik. La tasjudu lil makhluqat, jangan kalian sujud kepada makhluk-makhluk. Li'anna min a'zami makhluqat, karena di antara makhluk yang paling terbesar, yang begitu banyak manfaatnya yang diberikan kepada manusia ini, pada bahkan makhluk yang lain, asy-syamsu wal qamar. Karena kadang kalanya sebagian orang menyembah-nyembah sebagian orang karena merasa berjasa, iya, banyak manfaat. Ya tidak. Ya, bersamaan dengan itu puasanya yang paling banyak manfaatnya bisa kita rasakan, bukan hanya satu dua orang bisa merasakan manfaatnya, adalah apa? Matahari, bulan. Manfaatnya seluruh alam, seluruh manusia. Adapun orang-orang tertentu ini, sebagian yang kalian sembah-sembah, yang kalian merasa bahwa dia berjasa kepada kalian, ya ini terbatas, sangat sedikit. Nah, kecil makhluk yang kalian sembah itu. Ini matahari, bulan, luar biasa. Bersamaan dengan itu, keduanya juga makhluk. Oleh karena itu Allah juga mengingatkan dan mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Nah, li'annal musyrikina kanu ya'buduna syamsa wasjuduna laha, karena dahulu kaum musyrikin ya, mereka sujud menyembah matahari, sujud kepada matahari. Wa minhum man ya'budu al-qamara wal kawakib, di antara mereka dia menyembah bulan, bintang-bintang. Mithlu qaumi Ibrahim, seperti kaumnya Nabi Ibrahim, kaum yang boleh diutus kepada mereka ya. Ya'buduna laha hayakin ala suratil kawakib, wa ya'buduna, mereka membuat bentuk-bentuk bulan, gambar patung-patung dalam bentuk bintang-bintang, kemudian mereka sembah. Naam. Fa qawlu ta'ala la tasjudu lisyams, maka firman Allah, jangan kalian sujud kepada matahari. As-sujudu ma'nahu wad'ul jabhati 'alal ard. Sujud itu artinya apa? Meletakkan jabha, jidat, di atas bumi. Khudu'an, sebagai bentuk ketundukan, perendahan lil ma'budi, kepada yang disembah. Wa huwa a'zamu anwa'il ibadah, dan ini diantara ibadah yang paling agung. Ya, ya, karena itu Nabi mengatakan, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya saya diperintah, kata Nabi SAW, seandainya saya disuruh oleh Allah untuk menyuruh seseorang supaya dia sujud kepada orang yang lain, aku akan perintahkan seorang wanita, itu istri, untuk dia sujud kepada suaminya. Tapi ya, tidak ada dalam syariat beliau, dalam Islam ini, sujud itu hanya diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun jasanya, besarnya seseorang, termasuk orang tua, tidak boleh kita sujud ya, di telapak kakinya. Karena sebagian orang itu disuruh cium telapak apa kakinya ibunya ataupun orang tuanya, tidak boleh ya, cukuplah tangannya, saya dilakukan oleh sebagian salaf. Adapun tunduk sujud di bawah apa? Naam. Atau kadang sebagian orang saya tidak mau maafkan dia kecuali kalau dia mau apa? Bersujud di kaki saya. La haula wala quwata illa billah. Antum suruh orang minta maaf atau suruh orang apa? Menyembah. Ya. Ini apa? Nah, dikiranya bahwa dia apa? Mau memaafkan orang padahal dia menyuruh orang untuk melakukan kekufuran. Wal iyadu billah. Nah. Jadi beliau mengatakan wa huwa a'zamu anwa'il ibadah. Sujud ini adalah ibadah yang paling mulia, di antara ibadah yang paling agung. Wa Rasulullah sallam yaqul, Rasul sallam pernah bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajid. Wa seorang hamba yang paling dekat dia kepada Rabb-nya pada saat dia sementara sujud. Naam. Fa a'zamu anwa'il ibadah as-sujudu 'ala al-ardh. Maka bentuk ibadah yang paling mulia adalah sujud. Alal ardi, di atas tanah bumi ini. Lianna wajhaka alladhi huwa a'azzu shay'in indaka wada'tahu lillahi alal ardi. Karena wajahmu, di mana wajahmu adalah yang paling mulia. Ya, dari sesuatu yang ada padamu. Karena seseorang itu menilai, dilihat bentuk rupanya, baik bagusnya, gagahnya, cantiknya, penilaian pertama pada apa? Muka. Nah, ini yang paling a'az, ini paling mulia, paling kita jaga. Oleh karena itu datang larangan memukul wajah. Bagaimanapun marahnya kita, tidak boleh pukul wajah. Nah, ada larangan. Tidak boleh apa? Mukul wajah. Nah, tidak boleh, jangan sampai mencederai bagian-bagian wajah. Nah, huwa a'zu syai'in indaka wada'tahu lillah. Bersama dengan itu, engkau rela meletakkannya lillahi, untuk Allah, alal ardi, di atas bumi ini, ta'abudan lillah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, wa tadhallulan baina yadayhi subhanah, dan sebagai bentuk perendahan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa sujudul hakiki, inilah sujud yang hakiki. Wa la yaliku ta'abud bihi illa lillah, dan tidak boleh kita, dan tidak pantas melakukan ibadah sujud ini kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa amma sujudu lis-syamsi wal qamar fa huwa sujudun lil makhluq. Adapun sujud kepada matahari, bulan, fa huwa sujudun lil makhluqin, maka itu adalah bentuk sujud kepada makhluk. La yastahiqqu yusjada lahu, dia tidak berhak untuk kita sujud kepadanya. Fala yajuzu sujudu lil makhluqat, tidak boleh kita sujud kepada makhluk. Ya, bagaimanapun besarnya, agungnya, tidak boleh kita apa? Sujud kepada makhluk. Wa innamas sujudu li khaliqil makhluqat. Sujud itu li khaliqil makhluqat, kepada penciptanya makhluk. Amal makhluqat fa hiya mithluka. Makhluk itu sama denganmu. Makhluk dia juga makhluk. Dicipta, mudabbaratun diatur, mutasarrafun fiha. Dia juga diatur, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tasjudu li makhluqin ajizin mithlak? Apakah engkau akan sujud kepada satu makhluk yang lemah semisal denganmu? Hadza la yajuz, ini tidak boleh. Aina dhahabatil uqul, mana akalnya orang? As-sujud innama yastahiqqul khaliq, sujud itu yang berhak untuk kita berikan kepadanya adalah sang pencipta subhanahu wa ta'ala, alladhi la yajizu syai'un, yang tidak ada satupun yang membuatnya dia lemah. As-sujudu haqqun lillahi azza wa jal, sujud adalah haknya Allah semata. Walaysa haqqan lil makhluqi mahma kana, sujud bukan haknya makhluk bagaimanapun mulianya dan agungnya kedudukannya. Kana hadzal makhluq min al-'izami wal kibar, ya, naam, adalah makhluk ini. Tayy haqqan lil makhluqi mahma kana hadzal makhluq min al-'izami wal kibari fa innahu makhluqun dha'ifun mudabbarun mutasarrafun fihi. Ya, makhluk ini walaupun bagaimana besarnya, bagaimana mulianya, tetap saja makhluk, sehingga dia tidak berhak untuk kita sujud kepadanya. Ya, termasuk membungkuk apa namanya, rukuk, ini semua apa? Kalau rukuk juga apa? Rukuk juga ibadah. Tidak boleh kita rukuk membungkuk, ya, kepadanya. Nah, karena itu para masyayikh biasa, kalau ada orang jabatan, biasa kita akan kebiasaan kita nunduk. Orang Arab itu tetap siwan tangan biasa kalau salaman, tapi tidak ada yang menunduk. Tarik. Nah, atau duduk, kalau sama-sama duduk di situ kan sama rata, ya, tidak ada yang sampai membungkuk. Nah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fal wajibu alla na'budu illa Allah, maka yang wajib agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Fa idza sajadtum lahu, apabila kalian sujud kepada Allah, wa sajadtum li ghairihi, kemudian juga kalian sujud kepada selain Allah, fa innakum la takununa 'abidina lillah, maka kalian belum menjadi hamba bagi Allah. Al-ibadah as-sahih, dengan peribadatan yang benar. Bal ta'budunahu ma'asyikih, bahkan kalian sembah Allah tapi kalian juga mempersekutukannya, mengikut sertakan makhluk yang lain dalam ibadah tersebut. Dan itulah dosa yang paling terbesar, itulah kejahatan yang paling terbesar. Nah, saking besarnya Allah tidak mau memaafkannya jika dia mati dalam keadaan seperti itu. Nah, wasyirku yufsidul ibadah, dan syirik merusak seluruh ibadah, merusak seluruh amalan-amalan kebaikan. Walau asyraku lahabika anhum ma kanu ya'malun, jika seandainya mereka berbuat syirik maka rusaklah seluruh kebaikan-kebaikan yang mereka telah lakukan. Maksudnya merendah bagaimana? Sujud. Sujud Yesus ma'ruf, meletakkan, beliau katakan namanya sujud, meletakkan jidat ini ke bawah, itu sujud namanya. Tapi sekarang dia ruku. Jangan, kalau jangan ruku juga ibadah. Tidak boleh kita juga ruku. Jangan ruku. Karena posisi merendah, tidak ruku, tapi merendah. Tetap berdiri tapi rendah. Mungkin dia duduk atau bagaimana caranya? Nah, merendah. Adapun ini dihindari. Membungkuk itu sujud, kayak sujud ya, itu dihindari membungkuk. Ya. Nah, para masyhid dahulu sampai sekarang kalau kita membungkuk, mereka tarik tangan kita kalau kita ini. Tarik. Jangan kita senang untuk diperlakukan seperti itu. Kalau bisa kasihat, nasihat. Supaya jangan membungkuk. Nah. Sungkeman. Nah. Jadi apa cara-cara adat yang seperti itu, yang ada cara membungkuk itu dijauhi. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala. Al-bab ats-tsamin. Pembahasan yang ke-8 dari Al-Jami' as-Sahih fi adhkar as-salati wa da'iyatiha. Al-zikru wa du'a illa al-mururi bi ayati tasbihin aw su'alin aw ta'awudz. Zikir dan doa pada saat melewati ayat-ayat yang isinya tasbih ataupun soal, doa permintaan, atau ta'awudz ataupun doa perlindungan. Beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, di annal musalli, bahwasanya sesungguhnya orang yang salat, wa huwa yaqra'ul Qur'an, pada saat dia membaca Al-Qur'an, kala yamurru bi ayatin, kadang kalanya dia melewati satu ayat, ta'muru bit tasbih, yang isinya perintah untuk bertasbih. Aw bisu'ali wa du'a, ataupun perintah untuk bermohon, ya berdoa, ya memohon kebaikan. Aw bita'udhi minan nar wasyurur, ataupun dia melewati ayat-ayat yang isinya perintah untuk memohon perlindungan dari siksaan neraka ataupun kejelekan. Fayushra'u lahul imtithalu lihadhil awamil wa ashbahiha, maka disyariatkan baginya pada saat dia melewati ayat-ayat dalam sholatnya, ya, untuk dia laksanakan perintah-perintah tersebut dan yang semisal dengannya. Dan dahulu sebagian majlis saya pernah mendengar Syekh Yahya Hafidhahullah mengatakan, dan ini pada sholat-sholat sunnah, ataupun salat-salat malam, semana itu ucapannya beliau. Adapun pada salat wajib, beliau mengatakan, yang saya ingat dari beliau bahwasanya tidak dijumpai adanya periwayatan bahwa beliau melakukannya pada waktu apa? Salat-salat wajib. Tapi ini penukilan yang ada dalam hadis apa? Pada salat-salat sunnah, terlebih lagi itu di waktu salat malam. Nah, qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzaa lailatin. Perhatikan, saya pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, pada suatu malam. Ini menguatkan, ini pada salat malam. Yaqra'u mutarassila, beliau membaca ayat-ayat dengan secara mutarassila, secara apa? Pelan, tidak terlalu tergesa-gesa. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah, sabbah. Jika beliau melewati ayat yang beliau baca yang di dalamnya ada tasbih, perintah bertasbih, sabbah, maka beliau bertasbih. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhanallah. Yang ini maksudnya. Apa ini sabbih isma rabbikal a'la? Yang keperintah bertasbih dan bertasbihlah. Ya. Dengan nama mensucikan nama Rabbmu, Rabbmu yang maha tinggi. Nah, sabbih isma rabbikal a'la, kan perintah sabbih, bertasbihlah. Jadi idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau melewati ayat-ayat yang ada ucapan tasbih ataupun perintah bertasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al, jika beliau melewati ayat-ayat perintah untuk berdoa, beliau berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza, jika beliau melewati ayat-ayat yang isinya perintah untuk memohon perlindungan, ta'awwadza, maka beliau berdoa memohon perlindungan. Asyarah, penjelasan qauluhu tasbihun tasabbaha. Dalam hadis dikatakan apabila beliau melewati ayat tentang tasbih, maka Nabi bertasbih. Mithlu qauli ta'ala, seperti firman Allah, sabbih isma rabbikal a'la, subhanallah. Ya, na'am. Wa qaulu bis su'alin sa'ala, jika beliau melewati ayat yang isinya perintah untuk berdoa, mithlu qauli ta'ala, was'alullaha min fadlihi, dan hendaknya kalian memohon kepada Allah dari karunia-Nya. Beliau berdoa, berhenti di situ saja berdoa. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah. Sama dengan itu. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah. Saya memohon karunia-Mu. Wa qawlu bi ta'awudzin ta'awudza, jika beliau melewati ayat-ayat yang isinya memohon permohonan perlindungan dari kejelekan ataupun dari neraka, mithlu qawli ta'ala, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, dan katakanlah, wahai Rabbku, saya memohon perlindungan kepadamu dari gangguan-gangguan syaitan. Beliau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, wal maqsud, dan maksud ay ta'ammala al-musallim yaqra' min al-ayat, supaya seseorang yang melaksanakan salat memperhatikan ayat yang dia baca. Wa yatamatsalu amraha, kemudian dia mewujudkan, merealisasikan perintah yang terkandung dalam ayat yang dia baca. Wa yastajilu li targhibiha, dan dia menjawab, artinya dia laksanakan targhib, itu anjuran perintah yang ada dalam ayat yang dia baca. Nah, ini jarang, atau bahkan mungkin boleh jadi kita belum pernah lakukan ini. Dan ini sekali lagi Allah alam, pada solat pada solat malam. Nah, baik, Allahu a'lam.